Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsunha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsunha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman kekufuran. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul di majlis ilmu agama yang online ini mengkaji kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan bab yang menerangkan kepada kita kapan suatu cinta itu jika dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik, dan kapan suatu cinta itu bernilai ibadah yang mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Rincian-rinciannya telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Barakallahu fiik. Kata penulis rahimahullahu taala, walahuma an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahad. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. برواية البخاري والمسلم dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga kriteria, tiga sifat. Apabila ada pada seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Dia akan mendapatkan kemanisan iman pada dirinya. Apa saja sifat atau kriteria tersebut? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di mana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Tiada yang lebih ia cintai daripada Allah dan Rasulnya. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma siwahuma. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang melainkan karena Allah. Kalau dia cinta kepada seseorang bukan karena Allah, tetapi karena nilai-nilai dunia yang ada pada sisi pada dirinya, atau lebih buruk lagi, dia mencintai seseorang karena orang tersebut melanggar agama Allah. Iyadun billah. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da idz anqadahu Allahu min. Ia benci, dia tidak ingin kembali ke dalam kekufuran setelah Allah Jalla wa'ala menyelamatkannya dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yulqa finnar. Sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka, demikianlah ia benci kepada kekufuran yang Allah Jalla wa'ala telah selamatkan ia darinya. Qala asyikh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, walahuma an ayli al-Bukhari wa Muslim an Anas. ثلاث من كنا فيه أي ثلاث خصال من وجدنا فيه وجاز الابتداء بثلاث وإن كانت ناكرة لأنها على نية الإضافة. Bahwa boleh ثلاث menjadi mubtada sekalipun ia nakirah, karena tujuannya ada niat idhafah, idhafah dan mudhaf. Kata nakirah apabila dimudhafkan kepada ma'rifah, maka dia ikut menjadi ma'rifah. Qala wajada bihinna halawatul iman ay lima yahsulu min ladzatil qalbi wa na'ibihi wa sururihi. Kenapa seseorang itu memperoleh kemanisan iman dengan tiga kriteria tersebut? Karena kata Syekh, akan ia rasakan kelezatan di dalam hatinya, nikmat iman dan kebahagiaan karena iman di dalam hatinya. Oleh karenanya kita melihat sebagian orang dia terlihat sedang merasakan lezat dan nikmatnya suatu ibadah yang ia lakukan, sementara orang lain ketika melihat ia sedang melakukan ibadah tersebut merasa, ya kok bisa dia hidup seperti itu, menilai itu sesuatu yang menghilangkan kebahagiaan dan ketenteraman, kesenangan dan kegembiraan. Tetapi bagi orang tersebut justru dia sedang menikmati dan merasakan kenikmatan, kemanisan dan keindahan iman, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Perkara dunia yang aku cintai adalah wangian dan kaum wanita. Akan tetapi ketenangan jiwaku itu ada di dalam ibadah, di dalam salat. Terkadang beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tenangkan, tenteramkan hati kami dengan salat, maksudnya kumandangkan iqamah. Demikianlah orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang memiliki ma'rifat yang tinggi, yang sempurna tentang Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang mengetahui hakikat dunia, hakikat perjalanan yang masih begitu panjang, yang mengerikan atau membahagiakan setelah kematiannya, yang berujung dengan syurga atau neraka. Mereka adalah orang-orang yang merasakan keindahan, kelezatan dan kemanisan iman. Sehingga mereka tidak butuh lagi kepada maksiat untuk menenangkan dirinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sikap sebagian orang mengesankan bahwa maksiat itu dapat membahagiakan dan menenteramkan jiwa, sehingga seringkali ya, sebagian maksiat dijadikan sebagai solusi terhadap masalah yang menimpanya. Ya, sedang stres, alasan depresi, alasan sedang banyak masalah, akhirnya dia melakukan maksiat ini dan itu. Sebenarnya ini sugesti dari syaitan, karena Allah tidak pernah menjadikan maksiat sebagai solusi masalah. Bahkan maksiat itu merupakan sumber segala malapetaka, sumber segala kejelekan terhadap dunia dan akhirat seorang hamba. Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah menjadikan ketentraman dan kebahagiaan hati dari selain ketaatan, pikir kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Sebagaimana Allah tidak akan pernah menjadikan sumber solusi jalan keluar dalam setiap problematika yang terjadi dari selain takwa. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan orang yang setelah merasakan indahnya iman, kelezatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, kelezatan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang paling tenteram dan paling bahagia hidupnya. Oleh karenanya kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan salat malam yang panjang, sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu an dalam riwayat Al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dalam satu rakaatnya beliau menyelesaikan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, 4 sampai 5 juz kurang lebih. Itu hanya di dalam satu rakaat. Kenapa? Karena mereka setelah merasakan kelezatan, keindahan, kemanisan ibadah tatkala mereka berada di dalamnya. Nah, dan iman itu memang dapat dirasakan kelezatan dan keindahannya. Ahabba ilaihi mansubun ala adhau khabar yakun mimma siwahuma ay mimma yuhibbul insanu bi tabi'ihi kal waladi wal azwaji wa nahwihi dhalik وأن يحب المرء أي الذي يعتقد إيمانه وعبادته. Itu orang yang ia yakini iman dan ibadahnya. La yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena ketaatan yang ia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ya'uda fil kufri an yarji' ilaih. Kama yakrahu an yulqa fil nar, ya'ni yastawi 'indahu al-amran. Al-ilqa'u fil nar aw al-'audatu fil kufr. Kebencian dia untuk kembali kepada kekufuran yang Allah telah selamatkan ia. Itu seperti kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini menerangkan kepada kita bahwa seorang yang telah beriman kepada Allah itu benar-benar membenci kekufuran. Sebagaimana orang-orang yang telah bertauhid itu benar-benar akan benci kepada syirik. Dan sebagaimana orang yang telah diberikan hidayah dengan sunnah yang sebelumnya dia berada di dalam kubang bidah akan benar-benar membenci bidah. Semakin seorang berada di dalam syirik, bidah atau maksiat sebelumnya, kemudian dia diberikan hidayah, diangkat oleh Allah dari kubang syirik, bid'ah dan maksiat ke jalan ke cahaya tauhid dan sunnah serta ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, melainkan dia akan semakin benci kepada kekufuran-kufuran tersebut, seperti kebencian ia untuk dilemparkan ke dalam api. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis أي يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توفرت فيه ثلاث خصال هي تقديم محبة الله ورسوله على ما على محبة ما سواه من أهل ومال ويحب من يحبه من الناس من أجل إيمانه وطاعته لله لا لغرض دنيوي ويكره الكفر كراهية متناهية بحيث يستوي عنده الإلقاء في النار والرجوع إليه من توفرت هذه الخصال ثلاث فيه ذاق حلاوة الإيمان فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله. معنى حديث di atas secara global adalah Nabi SAW memberitakan bahwa apabila ada tiga kriteria pada seseorang muslim, maka ia akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman. Tiga kriteria tersebut, yang pertama adalah dia mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya daripada seluruh cinta kepada selain Allah, apakah keluarga, harta ataukah yang lainnya. Oleh karenanya dia tidak akan melanggar larangan Allah dan Rasulnya demi keluarga, harta, ya, ataukah selainnya. Karena cinta dia kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh cinta. Yang kedua, dia mencintai seseorang karena keimanan dan ketaatannya, bukan karena dunia, tetapi karena Allah Subhanahu wa Taala. Ini dua syarat, ya. Yang pertama, dia mencintai seseorang karena orang tersebut seorang yang beriman dan beramal saleh. Ini yang pertama. Semakin tinggi imannya dan semakin banyak amal salehnya, maka semakin kuat dan semakin sempurna cinta dia kepadanya. Yang kedua, cinta dia tersebut karena Allah Subhanahu wa Taala, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan mengharapkan nilai-nilai dunia yang ada pada orang tersebut atau yang akan diberikan oleh orang tersebut untuknya. Kriteria yang ketiga adalah dia benci kepada kekufuran dengan kebencian yang sangat-sangat kuat. Di mana kebencian dia terhadap kekufuran yang Allah telah selamatkan ia darinya seperti kebenciannya kepada api, seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Ya. Sama pilihan untuknya. Diberikan paksaan, nam seruan kepada kekufuran yang Allah telah selamatkan ia darinya, baginya itu sama seperti seruan untuk masuk ke dalam api. Nah, menunjukkan betapa bencinya dia kepada kekufuran tersebut setelah Allah Jalla wa'ala menyelamatkan ia darinya. Karena tidak akan mungkin bertemu di dalam hati seorang hamba cinta kepada iman dan cinta kepada kekufuran, sebagaimana tidak akan pernah bertemu di hati seorang hamba cinta kepada tauhid, ya, dan cinta kepada syirik, cinta kepada sunnah dan cinta kepada bidah, cinta kepada ketaatan dan cinta kepada maksiat. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Allah tidak menjadikan, Allah tidak menciptakan dua hati di dalam satu dada. Qala munasabatul hadith lil bab. Sebab hadis ini disebutkan di dalam bab ini, anna fihi fadilata taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati ma siwahuma. Karena di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan mengutamakan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh cinta selain Allah jalla wa ala dan Rasulnya. Qala ma yustafadu min al hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai'. Keutamaan mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segala sesuatu. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada gurunya. Maka apabila gurunya menyelisih Al-Quran dan hadis tanpa segan dan tanpa banyak pertimbangan, dia akan meninggalkannya. Dia tidak akan menolak Al-Quran dan hadis hanya karena pak kiainya. Dia tidak akan menolak ayat dan hadis dengan pemahaman para salaf hanya karena organisasinya. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Nah, maka dia tidak akan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan meninggalkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ucapan orang-orang yang ia cintai dari manusia. Karena cinta dia kepada Allah dan Rasulnya ala kulli syaih, di atas seluruh cinta. Yang kedua, fadilatul mahabbati fillah, keutamaan cinta karena Allah. Kita mencintai manusia, ya, atau keutamaan yang akan kita peroleh dari cinta kita kepada orang adalah apabila yang kita cintai itu adalah orang atau sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya. Dan Allah tidak akan mencintai yang namanya kekufuran, kesyirikan dan kebinaan. Yang dicintai oleh Allah adalah tauhid, as-sunnah, ya, ketaatan kepadanya. Dan karena Allah jalla wa ala. Adapun cinta yang bukan karena Allah, dia akan sirna, akan sia-sia, dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Seindah apapun ya, cinta tersebut saat ini di dunia ini. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma izin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi di dunia ini, pada hari kiamat akan saling bermusuhan di antara mereka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun cinta mereka di atas al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, saling menyeru kepada jalan yang menyampaikan mereka ke syurga, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya tentang agama Allah, dan saling mencegah dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Selain dari itu, semuanya akan sia-sia dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Naam, barakallahu fik. Yang keempat, yang kelima, yang ketiga, annal mu'minina yuhibbunallaha mahabbatan khalisah. Bahwa orang-orang yang beriman itu akan memberikan cinta yang murni untuk Allah Jalla wa'ala. Cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang murni, yang tidak serupa dengan cinta mereka kepada selainnya. Sebagaimana ibadah salat, ibadah hati, tawakal atau yang lainnya mereka berikan kepada Allah secara murni, maka demikian pula cinta. Karena cinta juga ibadah dari sebagian ibadah hati yang harus dimurnikan untuk Allah Jalla wa'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang keempat, anna man ittasafa bihadhil khisali thalathi fahuwa afdalu mimman lam yattasif biha walau kana almuttasifu biha kafiran fa aslam au kana muthliban fataba min dhawbih. Naam, walau kana almuttasifu biha kafiran fa aslam au kana muthliban fataba min dhambih. Naam. Faedah keempat yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah bahwa orang yang memiliki tiga kriteria di atas adalah orang yang paling afdal. Dia lebih afdal daripada orang yang tidak memiliki kriteria tersebut. Sekalipun, ya, sebelum dia memiliki tiga kriteria tersebut pernah kafir, kemudian dia beriman, atau sebelumnya dia pelaku maksiat, kemudian bertobat dari maksiatnya, sebagaimana para sahabat Nabi. Sebelum mereka memiliki tiga kriteria ini, mereka adalah orang-orang yang kafir, musyrik. Bahkan sebagian mereka bukan sekedar kafir dan musyrik pada dirinya, tetapi sebagian mereka adalah panglima-panglima perang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu, seperti Abu Muawiyah, afwan, seperti Abu Sufyan, seperti Khalid ibn Walid, seperti Wahsy pernah membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, singa Allah, Hamzah, dan beberapa sahabat yang lainnya. Apabila mereka telah Islam, kemudian memiliki tiga kriteria ini, maka mereka adalah orang-orang yang telah merasakan keindahan, kemanisan iman, dan mereka orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, masyru'iyatu bughdhil kufri wal kafirin, anjuran membenci kekufuran dan orang-orang kafir. Lianna ba'man abghadha syai'an abghadha man ittasafa bih, karena orang yang benci sesuatu pasti dia akan benci orang yang memiliki sesuatu itu. Dan akidah yang murji'ah merupakan akidah yang sesat, menyesatkan, yang menyatakan kita enggak benci orang kafir, yang kita benci adalah kekufurannya. Kita enggak benci ke pelaku syirik, tetapi yang kita benci adalah syiriknya. Kita tidak benci pelaku maksiat, yang kita benci adalah maksiatnya. Ini akidah murji'ah namanya. Bagaimana kita membenci kekufuran? Di mana yang kekufuran? Apa warna apa kekufuran itu? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Benci bidah bukan pelaku bidah, di mana letak bidahnya? Siapa yang melakukannya? Apa salahnya bidah? Kalau tidak dilakukan oleh manusia, itu akidah murji'ah namanya. Hakikatnya berarti tidak ada kebencian. Kekufuran, kekufuran suatu yang tidak terlihat, tidak diraba, tidak dapat diraba di panca indera. Yang dapat di panca indera adalah pelakunya. Maka sebuah akidah yang menyimpang, dan itu bagian dari akidah murji'ah yang diperangi oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, yang menyatakan kita tidak benci orang kafir, yang kita benci adalah kekufuran. Kita enggak benci pelaku bid'ah, yang kita benci itu adalah bid'ahnya. Kita enggak benci pelaku maksiat, yang kita benci adalah maksiatnya. Ini akidah murji'ah namanya. Apa dosanya zina? Apa dosanya mencuri? Ya, bid'ah dan kekufuran. Ya, kalau tidak dilakukan oleh seorang, cinta kebencian kita kepada orang kafir, kebencian yang sempurna. Kebencian kita kepada orang-orang mukmin yang melakukan maksiat tetapi mereka belum melakukan pembatal-pembatal Islam adalah kebencian yang dikarenakan sisi maksiatnya. Di sisi lain, kita mencintainya karena ketaatan dan keimanan yang ada pada dirinya. Jelas ya? Seperti ucapan sebagian orang, yang kita katakan sesat itu bid'ahnya, bukan orangnya. Yang kita katakan di neraka itu zinanya, bukan pelakunya. Yang kita katakan di dalam neraka itu kekufurannya, bukan orangnya. Ini sama, kita murji'ah ini. Ya? Mana ada ayat dan hadis zina yang dalam neraka pelakunya enggak, ya? Bid'ah yang di dalam neraka pelakunya bukan di neraka. Jadi di mana mereka? Di surga gitu. Ya. Yang di neraka itu kekufuran berarti, bukan pelakunya. Ini kan akidah yang mutanaqidah, yang kontradiktif. Ya. Akan tetapi ketika kita memvonis seseorang atau suatu golongan di dalam neraka, yang pertama karena berdasarkan Al-Quran dan hadis, vonis kita kepada pelaku kekufuran, pelaku kebid'ahan dan pelaku maksiat itu berdasarkan vonis Allah dari Al-Quran, di dalam Al-Quran dan hadis, bukan dari statement pribadi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, vonis tersebut berlaku umum. Kita katakan sebagaimana yang Allah umumkan tentang orang kafir, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Adapun terkait individu, ya maka ini dirinci. Ya. Apabila individu-individu tersebut memang orang-orang yang telah divonis oleh Allah secara langsung, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, atau orang kafir yang mati belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak kita ragukan akan kekekalan dia di dalam neraka. Nah, adapun selain mereka, pelaku bid'ah, pelaku maksiat. Kita katakan, ya, pelaku maksiat, pelaku bid'ah terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka, diancam dengan neraka. Dan ancaman Allah itu bisa jadi Allah laksanakan dan bisa jadi tidak Allah laksanakan, karena rahmatnya berbeda dengan janji Allah. Kalau janji, tidak akan pernah Allah ingkari innallaha la yukhliful mi'ad. Adapun ancaman, Allah mengancam pelaku zina akan dilemparkan ke dalam neraka. Allah mengancam pelaku riba, Allah mengancam pelaku pencurian, Allah mengancam pelaku bid'ah. Bisa jadi Allah tidak ya melaksanakan ancamannya tersebut kepada mereka. Kenapa? Karena banyak alasan syar'i. Yang diantaranya mungkin karena dia sebelum mati sudah bertaubat. Yang kedua, karena dia memiliki keutamaan tauhid dan keutamaan sunnah di beberapa sisi yang dengannya Allah memaafkan ya dosa-dosa mereka tersebut. Alasan sebab lainnya karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, karena mereka bukan pelaku syirik, mereka ahli tauhid tetapi pelaku maksiat. Atau kan Allah jalla wa ala memaafkan mereka karena keutamaan tauhid yang ada pada mereka, sebagaimana ayat dan hadis yang menerangkan hal itu. 6. Adapun individu manusia, maka tidak boleh kita memfonisnya. Misalkan ada orang keluar dari diskotik, jelas-jelas dia habis melakukan zina, enggak boleh kita katakan kamu neraka. Ini namanya vonis individu. Ada orang sedang melakukan bidah, kita katakan kamu neraka karena bidah itu sesat. Ini enggak boleh, ini sudah vonis individu. Tapi kalau vonis secara umum, kita vonis sebagaimana yang Allah vonis. Allah dan Rasulnya mengancam pelaku bidah dengan neraka, mengancam pelaku zina dengan neraka. Adapun individu yang melakukannya, kita tidak boleh tunjuk batang hidung. Ini akidah yang perlu diperhatikan ya. Adapun ucapan yang kita vonis adalah bid'ahnya, bukan pelakunya. Kita enggak menyatakan dia terancam neraka pelaku maksiat ini, pelaku bid'ah, tapi yang kita katakan adalah bid'ahnya. Yang kita benci adalah bid'ahnya, yang kita benci adalah maksiatnya, bukan pelaku. Ini namanya akidah murjiah. Ini namanya akidah murjiah. Nah, berikutnya qala sahibul matan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala man ahabba fillah wa abghata fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunal wilayatullah bidhalik wa la yajid 'abdun ta'mal iman wa in kathura salatuhu wa sawmu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhati an-nas 'ala amri ad-dunya wa dhalika la yajid 'ala ahlihi shay'an وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa di antara mutiara faedah dari biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, akhi David, masih ingat? Di antara mutiara faedah yang dapat kita petik dari biografi atau sirah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebabnya sirahnya. Nah, ya. Beliau juga diutta Ustaz. Kenapa? Diutta waktu kawaris dengan Ali bin Abi Thalib ya. Ahsan. Ya. Ilmu yang ada pada beliau, argumentasi beliau yang ilmiah telah menjadi sebab tobatnya sekian ribu. Ada yang menyebutkan 3.000, ada yang menyebutkan 5.000. Tobatnya ribuan kaum khawarij dalam waktu yang sangat singkat. Tatkala beliau berdiskusi dengan mereka, membantah alasan-alasan mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan di antara keindahan lainnya, beliau adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang semenjak kecilnya sudah semangat menuntut ilmu agama ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari memeluk beliau dan mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agamanya dan kuatkanlah ilmunya, tajamkanlah pemahamannya tentang tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Dan di antara pelajaran indah tentang biografi beliau ini, sekalipun beliau ahlul bait. Beliau ahlul bait. Ya. Ayah beliau yang bernama Abbas dengan ayah Nabi yang bernama Abdullah adalah dua saudara kan kandung, tetapi tidak membuat beliau bersikap sombong, angkuh, tapi beliau tetap bersikap tawadhu di hadapan para sahabat Nabi lainnya yang mereka bukan ahlul bait, seperti Zaid, Zaid bin Thabit, ya. Beliau pernah datang ke rumah Zaid bin Thabit ingin menanyakan beberapa hal tentang ilmu agama. Ketika beliau sampai ke rumah Zaid bin Thabit, fawajadahu qaila. Beliau mendapati Zaid bin Thabit sedang tidur siang menjelang zuhur. Keumuman orang Arab itu qailulah sebelum zuhur. Beliau pun tidak ingin mengganggu Zaid bin Thabit. Beliau lebih memilih menunggu Zaid bin Thabit bangun dari tidurnya dan menunggunya di depan rumah beliau. Keluar, menunggu beliau keluar dari rumah untuk salat zuhur di depan rumah Zaid bin Thabit. Begitu Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya, beliau mendapati Abdullah bin Abbas sedang terduduk atau tertidur di rumah, di depan rumahnya dalam keadaan berdebu. Maka Zaid bin Thabit terkesima, terpukau melihat akhlak dan ketawaduan Abdullah bin Abbas ini, merupakan ahlul bait, sepupunya Nabi SAW dan juga seorang ahli tafsir. Maka beliau pun berkata, "Halla tursila ilai, halla arsalta ilaina fanatik." Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu harus seperti ini? Kenapa enggak engkau utuskan saja seorang kepada kami, biar kami yang mendatangi kamu? Lihat keindahan akhlak di kalangan para ulama yang sesungguhnya. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, "Tidak. Akulah yang harus mendatangimu, karena akulah yang ingin menuntut ilmu kepadamu. Dan demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan orang yang berilmu." Subhanallah. Lihat para ulama dahulu ya dalam menuntut ilmu. Zaman sekarang, ya. Ya. WA enggak lambat dibalas sama ustaz, udah baper sebagai menuntut ilmu ya. Ya. Mestinya ya jangan baper, berbaik sangka. Ya mungkin WA-nya sudah tenggelam-tenggelam, ya enggak dibalas WA, telepon, ya. Enggak bisa ditelepon, suratin, enggak bisa disuruh datangi. Seperti para ulama dahulu. Berbeda dengan penuntut ilmu zaman sekarang. Panggilannya tidak dijawab saja, udah baper. Masya Allah, ada apa nih Ustadz Fulan? Saya udah nelpon, gak diangkat-angkat. Apa beliau sudah begini dan begitu terhadap saya? Padahal bisa jadi orang yang gak mengangkat telepon dia itu sedang di IGD, dirawat. Allahul Musta'an. Berbaik sangka saja. Akhlakul karimah adalah kunci keberhasilan seorang penuntut ilmu agama. Baik, Abdullah bin Abbas menyatakan, barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitasnya karena Allah, permusuhan yang ia berikan kepada orang lain karena Allah dan karena Allah, maka sungguh dia adalah wali Allah. Karena kewalian Allah, seorang itu dia akan menjadi wali kecuali dengan sifat yang seperti itu. Dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman sekalipun salatnya banyak dan puasanya banyak sampai ia berprinsip seperti ini. Benci, cinta, loyal, dan permusuhannya semuanya karena Allah, bukan karena nilai-nilai dunia, bukan karena nilai-nilai keluarga besar, bukan karena nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, ya, bukan karena nilai-nilai dunia yang lainnya, tetapi semuanya karena Allah. Namun sayangnya, kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang hidup di masa para sahabat dan tabi'in, kata beliau, namun mayoritas manusia sekarang ala amri dunia, cinta dan benci, loyalitas atau permusuhan mereka itu dikarenakan urusan dunia, urusan partai, urusan politik. Ya, yeah. Di pagi hari dia mencintai seseorang, di sore hari orang yang ia cintai di pagi hari sudah menjadi orang yang dia musuhi, karena dunia. Ya, yeah, karena dunia. Wadhalika la yujdi al ahlihi syai'a. Cinta, benci, loyal atau permusuhan yang karena dunia itu tidak akan memberikan manfaat untuk ia sedikit pun di dunia maupun di akhirat. Riwayat Al-Imam Ibn Jarir. Wa qala Ibn Abbas fi qawli ta'ala, dan Abdullah bin Abbas mengatakan tentang firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada hari kiamat akan terputus asbab di antara orang-orang kafir, di antara orang-orang zalim. Maksudnya, kata Abdullah bin Abbas, al-mawaddah, kecintaan yang telah mereka jalinkan di dunia itu akan terputus di hari kiamat, akan putus pada hari kiamat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadis, ma'na Al-ma'na al-ijmali al-athar, makna ucapan athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas secara global. Yahsuru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asbab allati tujibu mahabbatallahi li 'abdihi wa nusratihi lahu fi mahabbati awliya'illahi wa bughdhi a'da'ihi wa idhhar hadhihi al-mahabbati wa hadhihi al-'adawati 'alaniyatan bi munasarati al-mu'minina wa muqata'ati al-mujrimina wa min jihadihim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam asar ini membatasi sebab-sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba dan pertolongannya kepada hambanya dengan cinta kepada wali-wali Allah, benci kepada musuh-musuh Allah, dan memperlihatkan cinta tersebut, cinta dan permusuhan tersebut secara terang-terangan dengan menolong orang-orang yang beriman, memutuskan loyalitas dengan orang-orang yang mujrimin, orang-orang kafir, dan menjihati mereka. Apabila seorang itu tidak memiliki prinsip yang seperti ini, cinta karena Allah, benci karena Allah, permusuhan karena Allah, dan loyalitas karena Allah, maka dia tidak akan dicintai oleh Allah dan Allah tidak akan menolongnya. Ini kesimpulan yang pertama dari ucapan Abdullah bin Abbas di atas. Kesimpulan yang berikutnya adalah wa yadhkuru annahu la yadhuqa al-imana wa yataladzadza bi ta'mihi man la yattasifu bi dhalika wa in kathurat ibadatuhu. Bahwa orang yang tidak memiliki prinsip di atas, dia tidak akan merasakan lezatnya iman dan manisnya iman, sekalipun banyak salatnya, banyak ibadahnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa sumber kemanisan, kelezatan, dan keindahan iman, agama itu adalah tauhid, adalah akidah yang lurus. Apabila seorang tidak memiliki tauhid yang benar dan akidah yang benar, maka dia tidak akan merasakan indah, manis, dan lezatnya beragama. Sekalipun dia ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli baca Al-Quran. Maka memperkuatkan tauhid dan akidah sesuatu yang sangat penting. Karena akidah yang lurus, akidah yang sahih adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenteraman, sumber sumber ya, kelezatan iman yang sesungguhnya dan yang paling utama. Kesimpulan yang ketiga dari athar Abdullah bin Abbas di atas adalah ثُمَّ يَذْكُرُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ قَدْ انْعَكَسَتْ فِي وَقْتِهِ فَصَارَ النَّاسُ يَتَحَابُّونَ وَيَتَبَاغَضُونَ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا وَهَذَا لَا يَنْفَعُهُمْ بَلْ يَضُرُّهُمْ. Kesimpulan yang ketiga, beliau menyebutkan bahwa kondisi manusia sekarang sudah terbalik. Ini di masa beliau, di mana manusia tidak lagi saling cinta, mencintai, atau saling membenci di antara mereka karena Allah, tetapi min ajli dunia, benci dan cinta mereka itu semuanya karena dunia, karena jabatan. Nah, dan hal ini tidak akan memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun, dan bahkan akan membahayakan mereka. Jadi kita jangan bangga jika ada orang yang cinta kepada kita bukan karena urusan agama, bukan karena Allah, tetapi karena nilai-nilai dunia yang ada pada diri kita. Karena cinta yang seperti itu tidak akan memberikan manfaat untuk dia dan untuk kita sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, hati-hati dari sikap mencintai orang lain karena nilai-nilai dunia, bukan karena dia seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, bukan karena dia sebagai orang yang saleh, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, tetapi karena nilai-nilai dunia. Kalau saya mencintai dan dekat dengan dia, maka saya akan mendapatkan fasilitas yang nyaman, ya, saya akan ya mendapatkan ini dan itu, ya. Maka cinta yang seperti itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun untuk kita, akan sia-sia dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat, sebagaimana ayat Allah dalam surah Az-Zukhruf yang telah kita dengar di kajian di atas tadi. Kemudian kata beliau bahwa Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 166 wa taqatta'at bihimul asbab, maknanya adalah annal mahabbata allati kanat bayna fid dunya taqatta'at bihim yaumil qiyamah, bahwa cinta yang terjalin di antara mereka di dunia yang bukan karena Allah itu akan putus di hari kiamat. Cinta antara pasangan suami istri, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabat, sejawat dengan sejawatnya, rekan bisnis dengan rekan bisnisnya, guru dengan muridnya, dan seterusnya, kalau bukan karena Allah, pada hari kiamat itu semua akan putus. Wa khanatuhum ahwaja ma yakun ma kanu ilaiha, dan cinta tersebut akan mengkhianati mereka, di mana orang yang mereka cintai atau yang mencintai mereka akan menjadi musuh bagi mereka, atau akan saling berlepas diri di antara mereka. Ya, akan saling berlepas diri di antara mereka. Lamma kanat hadhil mahabbatu fi ghairillah, karena cinta mereka bukan karena Allah. Munasabatul athar lil bab, sebab athar Abdullah bin Abbas disebutkan di dalam bab ini yang membahas tentang cinta. Qala anna fihi anna fihi anna husula mahabbatin lahu li 'abdihi wa nusratihi lahu mashrutun bi amrayn. Karena ucapan Abdullah bin Abbas di atas menerangkan kepada kita bahwa cinta Allah dan pertolongannya kepada hambanya itu tidak akan ia peroleh kecuali dengan dua hal. Yang pertama, mahabbatu awliyaillahi wa bughdhu a'daihi bil qalb. Dia cinta kepada wali-wali Allah dan benci kepada musuh-musuh Allah dengan hatinya. Siapakah wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi iman, ilmu orang tersebut, dan semakin banyak amal salehnya orang tersebut, maka dia semakin mencintainya ketimbang orang lain. Karena Allah berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Syarat yang kedua adalah izharu mahabbatillah mahabbati awliyaillah wa bughdhu a'daihi bil fi'li min munasarati awliyaihi wa jihadi a'daihi. Dia memperlihatkan cintanya itu kepada wali Allah, bukan sembunyi-sembunyi. Dia tidak ingin diketahui sebagai orang yang mencintai ahli tauhid. Ya, Allahul musta'an, ya. Kucing-kucingan cinta kepada wali Allah, kucing-kucingan. Begitu di kalangan, di lingkungan sunnah, dia memperlihatkan cintanya kepada orang yang menyuruh kepada tauhid, yang menyuruh kepada sunnah, yang memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Begitu berada di tengah kawan-kawannya yang awam, ya, dia pura-pura enggak kenal tuh sama ustaz tuh. Orang lain mencaci maki gurunya di depannya. Gurunya yang mengenalkan dia kepada tauhid, yang memperkenalkan dia kepada sunnah Rasulullah, yang memperingatkan dia dari bahaya syirik dan bid'ah, dicaci maki di depannya, tidak ada pengingkaran sedikit pun darinya. Iyadan billah. Syekh Shalih Al-Fauzan katakan, seorang hamba akan mendapatkan cinta dan pertolongan Allah dengan dua syarat. Ini yang diambil dari ucapan Abdullah bin Abbas di atas. Yang pertama, dia cinta kepada wali-wali Allah dan benci kepada musuh-musuh Allah dengan hatinya. Yang kedua, dia memperlihatkan cintanya kepada wali-wali Allah dan bencinya kepada musuh-musuh Allah. Jangan justru sebaliknya, kepada ahlu syirik dan bid'ah dia perlihatkan loyalitasnya, kecintaannya di medsos agar jabatannya semakin kokoh, agar diberikan jabatan baru lagi. Sementara kepada penyeru tauhid, penyeru kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah, justru dia memperlihatkan dirinya tidak suka, tidak benci, atau benci supaya jabatannya tidak terganggu, supaya mendapatkan nilai-nilai dunia demi Allah. Maka seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, taqatta'at bihimul asbab, akan terputus cinta mereka tersebut di hari kiamat. Dan dia tidak akan mendapatkan cinta dan pertolongan Allah. Karena cinta dan pertolongan Allah itu hanya diperoleh dengan dua hal ini, kata Abdullah bin Abbas. Yang pertama, dia cinta kepada wali Allah dan benci kepada musuh-musuh Allah. Dan Allah tidak pernah cinta kepada syirik dan bid'ah. Yang kedua, dia memperlihatkan cintanya dia kepada wali-wali Allah dan kebencian dia kepada musuh-musuh Allah bil fi'il, dengan perbuatannya. Membantu wali-wali Allah dan berjihad melawan musuh-musuh Allah jalla wa ala. Qala ma yustafadu min al-athar. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari ucapan Abdullah bin Abbas di atas. Bayanul asbab allati tunalu biha mahabbatullah li'abdihi wa nusratuhu li'abdihi. Ucapan Abdullah bin Abbas menerangkan kepada kita sebab-sebab yang dengannya seorang hamba akan memperoleh cinta dan pertolongan Allah jalla wa ala. Yang kedua, wasfullah bil mahabba ala ma yaliqu bi jalalih, bahwa Allah memiliki sifat cinta. Ia sebagaimana ia dicintai oleh hamba-hambanya, dia juga memiliki sifat cinta kepada mereka, tetapi sifat cinta Allah itu sesuai dengan keagungan kemuliaannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat cinta manusia, tidak boleh ditawil dan tidak boleh ditolak. Yang ketiga, masyru'iyatu wa fadilatul hubbi fillahi wal bughdi fillah wa anhu la yughni anhuma kathratul a'mali salihah. Anjuran dan keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan bahwa jika seorang tidak memiliki cinta dan benci karena Allah, ya, itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Dia tidak akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah walaupun banyak ibadahnya, walaupun banyak amal salehnya. Nah, ini menerangkan kepada kita pentingnya akidah. Yang keempat, masyru'iyatu munasaratil mu'minina wa i'anatihim wa bughdil kafirin wa jihadihim. Anjuran menolong orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir serta menjihati mereka. Namun berulang kali kita sebutkan bahwa hal ini perlu diperhatikan agar tidak menjerumuskan seorang ke dalam sikap yang radikal, ya. Bahwa kebencian kita kepada orang kafir ini adalah akidah yang sifatnya paten, tidak boleh, ya, tidak boleh lemah, tidak boleh digugurkan. Allah Jalla wa'ala telah menerangkan di dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam tentang prinsip ini. Ya. La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Dan berbagai ayat yang lainnya. Laqad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahim wa qawmih. Uswatun hasana idh qalu liqawmim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian dan dari kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah. Ini tali persaudaraan kita dibangun di atas iman kepada Allah. Tanpa iman kepada Allah maka tiada persaudaraan. Karena itu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang yang beriman sesama mereka lah mereka bersaudara. Dari sisi ke akidah ini tidak boleh, ya, goyang, ya, seorang tidak boleh goyang, tidak boleh, ya, ragu-ragu, ya. Adapun dari sisi sikap menyikapi orang-orang kafir, maka kafir dalam Islam ada 4 bagian. Yang pertama, kafir mu'ahad, yang telah terjadi perjanjian hidup damai antara muslim dengan mereka. Yang kedua, kafir musta'min, yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta suaka atau dengan meminta keamanan dan diberikan suaka jaminan keamanan untuk mereka oleh pemerintah kaum mukminin atau individu mukmin. Yang ketiga, kafir yang tinggal negeri kaum muslimin membayar pajak. Ini 3 kafir tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh digores kehormatannya. Yang keempat adalah kafir harbi, kafir di medan perang yang memerangi kaum muslimin karena agama, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka karena agama. Mereka lah yang Allah katakan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun engkau mendapatinya. Itu pun ada ketentuannya, anak-anak, kaum wanita dan kakek-kakeknya tidak boleh dibunuh kecuali tak terelakkan. Nah, dan ada ketentuannya apabila mereka ditangkap maka ditawan, diberikan makan, tidak boleh disiksa, ya, dan didakwahi. Dan Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim minallahi yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan mengusir kalian karena agama. Sesungguhnya Allah, ya, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Adapun dari sisi akidah, maka kafir wajib dibenci dengan hati sebaik apapun dia. Ini akidah yang tidak boleh luntur. Naam. Yang kelima, bayanu samratil hubbi fillahi wal bughdhi fillahi min dhawqi ta'mil iman wa taladzudzi bih. Bahwa merupakan buah dari akidah cinta dan benci karena Allah adalah seorang akan merasakan manis dan lezatnya iman. Yang keenam, zammul hubbi wal bughdhi min ajli dunya wa bayanu su'i aqibatihi. Celaan terhadap orang-orang yang cinta dan kebenciannya itu dibangun di atas nilai-nilai dunia, dan bahwa akibat mereka sangatlah buruk di hari kiamat kelak. Nah, wallahu ta'ala alam yusab. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Yang kesimpulannya adalah bahwa cinta yang merupakan ibadah dan merupakan ibadah hati dari seorang hamba kepada Allah adalah cinta dia kepada Allahu Jalla wa'ala dengan pengagungan dari hatinya, perendahan diri yang sempurna di harapannya, menjalankan seluruh perintah-perintahnya secara mutlak dan meninggalkan larangan-larangannya, ya, yang ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Allah dicintai karena nama-namanya yang maha indah, karena sifat-sifat yang maha tinggi, karena perbuatan yang penuh rahman, yang penuh adil, ya. Maka ia selalu mengagungkan Allah. Dia merendahkan, menghinakan dirinya kepada Allah. Nah, cinta yang seperti ini tidak boleh ia berikan kepada selain Allah. Nah, jika ia memberikannya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah cinta. Adapun cinta dia kepada anak, cinta dia kepada orang tua, cinta dia kepada makanan dan minuman, maka itu adalah cinta yang manusiawi, tidak tercela selama tidak membuat ia meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allahu Jalla wa'ala. Nah, ini kesimpulan yang ringkas terkait pelajaran kita ini, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, jika seorang mengaku Islam namun ia tidak pernah salat seumur hidupnya hingga ia meninggal karena bodohnya ia dengan perkara agama, apakah ia dihukumi kafir? Jazakallahu khairan. Saya kira sebodoh-bodohnya Muslim, selama dia tinggal di negeri Islam, tidak mungkin dia tidak tahu hukum salat itu wajib, kecuali dia mu'alaf. Ya, dia mu'alaf, ya baru masuk Islam, kemudian tidak ada yang menerangkan kepadanya. Dan itu untuk zaman sekarang amat sulit, sangat mustahil. Ya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengingkari wajib salat tidak diragukan kekafirannya. Ini kedua di kalangan ulama. Yang ketiga, dia mengakui kewajiban salat, akan tetapi tidak mau melaksanakannya. Nah, dari sisi hukum dia dikafirkan ataukah tidak? Sebagian ulama tabi, ulama di antara Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid wal Istidkar menukilkan kesepakatan para sahabat Nabi tentang kekufuran orang ini. Seperti ucapan Abdullah bin Syaqiq yang menyatakan kanu la yarawna tarka syai'in minal a'mali kufrun illa salah. Sungguh para sahabat itu tidak pernah menilai seorang itu kafir karena meninggalkan suatu ibadah kecuali salat. Jelas? Ya. Syekh Utsaimin dan sekian para ulama dari zaman dahulu sampai hari ini, ya, berpendapat kufurnya orang yang tidak salat totality sekalipun dia meyakininya wajib, karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang cukup jelas dalam hal itu, seperti firman Allah dalam surah At-Taubah, fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakat fa ikhwanukum fid din, kalau mereka salat, mereka zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar, perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat, kalau barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Ya, dan ini bukan kufur kecil, karena kalau itu kufur kecil maka sungguh itu bukanlah sebagai perjanjian atau perbedaan antara muslim dengan kafir. Dan juga hadis Nabi, inna bainal 'abdi wasyirki awil kufri as-salah, tarkus salah, antara seorang mukmin dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Di sini Nabi menggunakan alif lam yang menunjukkan dia kufur ke besar, bukan kufur ke kecil. Naam, dan ini dosa yang sangat berbahaya. Naam, barakallahu fiik. Sebagian ulama menyatakan, sebentar, sebagian ulama menyatakan dia masih muslim. Ya, tetapi dia fasik. Ya. Walaupun dia tidak dikatakan kafir, namun dengan dia tidak melakukan salat, kemudian disuruh untuk melakukannya tetap tidak salat, maka ditegakkan hukum had. Dia dipancung apabila ya, ditegakkan hukum Islam kepadanya. 6. Dengan ulama yang menyatakan dia dipenjara seumur hidup sampai dia mau salat baru dikeluarkan dari penjaranya. 6. Silakan akhi Abu Mursal. Barakallahu fiik. Mursal, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami ini bagaimana apa seharusnya berdasarkan syariat Islam yang dibenarkan apabila kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah anak misalnya lulus di pesantren saya, anak pertama lulus di manhaj Bukhari, kemudian apa benar kan anak kedua lulus juga di tingkat SMP di Imam Azhar Habib Pekanbaru, yang abangnya ini lulus di Dabudowi di Bukhari, nah, Solo. Kalau antum lulusnya di mana? Lulusnya sekolah umum. Baik, barakallahu fiik. Kemudian istilah apa boleh kita kenduri, saya tanya orang Aceh, kenduri atau mentraktir teman dengan niat kita untuk merasa syukur, ini aja, enggak ada niat untuk lain. Nah. Kenduri di rumah atau di kantor atau gimana, Ustaz? Syukur. Baik, barakallahu fiik. Selama dia tidak menjadikannya sebagai ritual yang dikhususkan untuk hal itu tanpa ada pernyataan atau keyakinan bahwa itu adalah amalan yang dikhususkan pada hal tersebut, maka ini tidak mengapa. Ya, karena ini tidak masuk ke dalam kaedah mengkhususkan suatu amalan dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, dengan cara yang khusus, tanpa dalil yang mengkhususkannya, maka adalah bid'ah. Tapi ini adalah berpapasan dengan suatu momen tanpa ada keyakinan bahwa itu adalah suatu ibadah yang dianjurkan secara khusus, ya, dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus tersebut. Karena keumuman memberikan makan kepada manusia, ya, itu adalah sesuatu yang dianjurkan, ya, dan itu adalah bentuk syukur kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan Allah telah berfirman, an'amalu ala Dawud syukra, ya. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Nah, maka insyaallah taala tidak mengapa selama di dalamnya tidak ada ritual-ritual ibadah yang dikhususkan tanpa dalil yang mengkhususkannya. Allah taala alim shol. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz Afwan mau tanya, apakah sudah boleh membeli produk Perancis sekarang ini? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, dari fulanah. Mau beli apa? Mau beli tas Buffett kah? Yang lainnya. Emang apa produk-produk Perancis yang paling ini sih di Indonesia? Apa? Teman-teman di Zoom. Tas, minyak wangi, ya. Minyak wangi, tas, apalagi? Ustaz. Hah? Air aqua. Enggak usah sebutkan merek. Jangan sebutkan merek suatu produk, ya. Kita di kajian umum. Baik. Secara umum aja. Afwan. Tas biasanya, ya. Coklat, ya. Dan beberapa makanan, ya. Baik. Ketika sebenarnya caci makian terhadap agama Islam, caci makian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelecehan orang-orang kafir terhadap simbol-simbol Islam, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu bukan perkara baru. Itu bukan perkara baru. Sudah terjadi semenjak Nabi Nuh alaihi salam. Andai kata ada orang yang benci melecehkan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, maka kita juga akan mengambil sikap tegas terhadapnya. Dan dia akan dipenggal lehernya oleh penguasa yang menegakkan hukum Islam. Nah, jelas? Yang kedua, hendaknya kita melihat bagaimana Nabi dan para sahabat yang menyikapi orang-orang kafir di masa itu. Yang mereka juga mencela Nabi, mencela para sahabat. Bahkan ada yang menyatakan Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang paling rakus terhadap makanan, terhadap dunia, dan paling penakut untuk berperang, ya. Orang-orang munafik yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Munafiqun, ya, juga dalam surat At-Taubah, ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat ia membeli barang-barang mereka? Kan tidak. Yang berikutnya, para ulama menyatakan hukum asal jual beli adalah kehalalan. Tidak boleh hukum asal ini dikeluarkan dari hukum asal ini tanpa dalil mengeluarkannya. Ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak, maka dia akan terjumus ke dalam suatu penyimpangan agama, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi dan para sahabat yang melakukan transaksi duniawi dengan Yahudi, Nasara, dan kaum musyrikin yang memerangi atau membenci, ya, Nabi dan para sahabat atau Islam secara terterangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, Bahkan Nabi SAW mengetahui beberapa nama-nama orang munafik, tetapi Nabi tidak menegakkan hukum kepada mereka karena ada maslahat yang dipertimbangkan atau khawatir akan terjadi mafsadah-mafsadah besar. Yang kelima, poin berapa sudah? Tadi 4 poin ya, yang kelima, bahwa apabila seorang tidak ingin membeli, tidak mau beli produk kafir ya, karena dasar di atas ya, ini tentunya sikap yang terpuji ya, sikap yang terpuji. Nah, sikap yang terpuji karena memang seorang itu tidak diharuskan untuk memberi produk orang kafir, dan secara hukum asal seorang itu hendaknya mengutamakan produk orang-orang yang beriman. Ini hukum asalnya. Namun untuk mengajak orang lain kepada prinsip tersebut dan melarang mereka membeli produk orang kafir, ya ini tidak boleh. Ya. Ya. Atau ajakan untuk pemboikotan, ya. Ini sudah masuk ke ranah menghalalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, pemboikotan terhadap produk suatu negara, ajakan kepada hal tersebut itu tidak akan memberikan efek jika pemerintah sendiri tidak melakukannya. Ya kan? Ini hal yang perlu diperhatikan. Yang keenam, sungguh tidak boleh dilakukan pemboikotan tersebut apabila barang tersebut sudah menjadi milik seorang muslim. Jelas? Misalkan ada produk kafir, produk Perancis tadi, tapi dia sudah menjadi barang kaum muslimin di toko muslim ya, yang cinta Allah, cinta Rasulnya, membela Islam, sudah menjadi barang dia. Tatkala kita memboikot, orang-orang tidak akan beli lagi barang-barang tersebut, akhirnya dia merugi. Maka pada hakikatnya kita sudah terjerumus kepada konspirasi orang-orang kafir untuk merusakkan ekonomi di negeri kita sendiri dan untuk merugikan saudara-saudara muslim kita sendiri. Sekarang misalkan ada paman Anda, dia punya toko ya rempah-rempah atau ya nam rempah-rempah atau menjual produk-produk Perancis yang itu sudah milik dia. Dia sudah membayar, nah sudah menjadi milik dia, berarti bukan lagi barang Perancis, itu namanya sudah barang muslim. Ya. Sudah milik dia, kita boikot. Akhirnya dia enggak punya penghasilan lagi. Yang dengan penghasilan tersebut, hasil dari jual beli tersebut, dia sholat lima waktu, dia membayar SPP anak-anaknya di pondok pesantren ya, dan sebagainya. Akhirnya kita jatuh ke dalam kezaliman terhadap saudara kita sendiri ya. Makanya hendaknya seorang bersikap bijak, jangan dengan emosional yang akhirnya justru terjerumus ke dalam konspirasi orang-orang kafir tanpa kita sadari ya, dilihat maslahat dan mafsadahnya. Bahkan lebih buruk dari itu, sebagian orang memvonis saudaranya yang masih membeli produk Perancis sebagai orang yang diragukan keimanannya. Dari mana kaidah ini? Nah, bahkan melakukan swiping di toko-toko layaknya penguasa, kecuali penguasa yang melakukannya. Itu bagus. Kenapa? Karena hal yang seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan keumuman manusia. Tidak boleh individu masyarakat yang menegakkannya. Itu akan menimbulkan kekacauan ya, dan peperangan saudara di antara mereka. Ya. Kedua, tidak memberikan efek. Itu apa, toko-toko yang sudah ada, barang-barang yang sudah ada di dalam toko-toko saat ini diboikot, nggak boleh dijual beli, akhirnya ekonomi dalam negeri tersebut rusak, tetapi barang tetap dipasukkan oleh pemerintah, oleh negara, nggak ada manfaatnya, iya kan? Nah, barakallahu, ini 6 poin yang perlu diperhatikan terkait hal ini. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Rozana Umur Ruqayyah, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah sikap kita sebagai anak di saat orang tua atau keluarga kita mencela pemimpin, terkhusus di masa wabah seperti ini, di mana mereka menuduh virus ini adalah rencana para pemimpin untuk menyulitkan masyarakat dan seterusnya. Ini kebanyakan nonton video ustadz-ustadz ahli akhir zaman. Ya, kebanyakan nonton kajian ustadz-ustadz ahli konspirasi. Nah, ya. Sekarang andai kata virus itu diciptakan oleh manusia, kita tanyakan atas kehendak siapa? Kehendak Allah, izin Allah. Nah, di masa Nabi ada ta'un, ada wabak penyakit. Di masa Umar ada ta'un yang lebih mengerikan daripada virus corona. Nah, tinggal kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya menyikapinya. Seorang muslim itu ketika turun musibah, yang menjadi pusat perhatian dia adalah bagaimana ia menyikapinya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Bagaimana ia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya dalam perkara tersebut. Itu sikap seorang mukmin. Nabi telah Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk bertawakal kepada Allah, melakukan sebab-sebab syar'i dalam pengobatan dan sebab-sebab duniawi yang tidak melanggar nilai-nilai agama. Nah, adapun menuduh ini ciptaan para pemimpin dan ini dan itu, yang pertama kita butuh bukti. Kita butuh bukti. Kalau tidak, maka ini adalah sebuah dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kafa bil mar'i kadziban, dalam riwayat yang lain isnan an yuhaditha bi kulli ma sami', cukup seorang itu dekat pendusta atau dosa apabila dia menyampaikan segala sesuatu yang ia dengarkan. Ya. Ya. Karena kita di negeri kita ini Malaysia, Indonesia, ya, hampir semua hal dipolitisasi. Kambing mati pun dipolitisasi. Ayam ditabrak di jalan umum aja akan dipolitisasi dan akan dikait-kaitkan dengan presiden dan jajarannya. Apalagi yang lebih dari itu. Dan buktinya para penguasa juga banyak yang terkena COVID. Masa mereka ciptakan COVID ini untuk diri mereka? Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka juga punya cucu. Bersikaplah dengan sikap yang berakal, yang bijak, ya. Paling simpelnya seorang muslim itu adalah setiap terjadi suatu permasalahan besar seperti ya musibah-musibah yang seperti ini maupun hal-hal yang berkaitan dengan agama, ya, yang prinsip dia simpel adalah bagaimana ia merealisasikan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam hal tersebut. Selesai. Ya. Tinggalkan ucapan manusia begini dan begini, begini dan begitu, ucapan-ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya, atau andai kata pun benar, maka sungguh ya tiada manfaat kita mengetahuinya dan tiada mudharat kita tidak mengetahuinya. 6. Nah, sikap kita kepada orang tua kita yang seperti ini, yang pertama didoakan. Ini karena ia tidak mengenal manhajus salaf. Adapun orang yang sudah memahami manhajus salaf, dia tidak akan bersikap seperti ini dalam menyikapi pemimpin. Dia tahu bahwa pemimpin itu andai kata dia zalim tapi masih muslim, dia didoakan agar diperbaiki oleh Allah, agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Dia bersabar di bawah kezalimannya, tidak memberontak kepadanya, tidak mencelanya dan tidak memberikan kritikan secara terang-terangan kepadanya. Tetapi dia memberikan nasihat usulan secara empat mata, kalaupun dia kirim surat, maka surat atas nama pribadinya, empat mata. Ya, ayat dan hadis serta ijma' para salaf dalam hal itu cukup jelas. Ayat dan hadis-hadis yang menerangkan prinsip ini tidak kalah banyaknya daripada hadis-hadis riba, daripada hadis-hadis yang menerangkan haramnya zina, haramnya khamar. Bahkan para ulama menyebutkan prinsip ini sebagai prinsip yang membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan kaum khawarij dalam seluruh kitab akidah yang mereka tulis. Yang ketiga, sampaikan ilmu kepada orang tua kita yang seperti ini, bagaimana bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta ulama salaf terkait menyikapi penguasa. Insyaallah, manhajus salaf adalah manhaj yang paling bijak, yang paling tenang, yang paling tentram dan paling selamat dunia dan akhirat dalam menyikapi segala hal dan terkhusus menyikapi para penguasa. Nah, barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wahibbukum fillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.